السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا دنيا الفاتحة. إن شاء الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بسم الله الرحمن الرحيم. Ala sadat. Ala andika sapa sadat ibnu Ausin sadat bin Aus. Ra'aitu wa ra'a ingsun annabi alaihi salatu wasalam ing kanjeng nabi alaihi salatu wasalam. Ya fi halimun sapa nabi fakultu wa matur sapa ingsun. Ma menapa yufkika dadesake tangis apa maka ing panjenengan ya Rasulullah. Bakala andika sapa Rasulullah. Takhawaftu nguwatirake ingsun ngala umat ing ngatasé umat ingsun asyirka ing sirik. Ama eling-eling inna sutune umat iku layak buduna ora padha nyembah sapa umat sonaman ing berhala. Walakin nama tabe umat iku yurauna padha pamer sapa umat bi'ak malim klan pira-pira ngamale umat. Ngendikane Syaddad bin Aus, aku weruh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam agek muwon agek nangis. Banjur aku nyuwun pirsa ning ngersane Kanjeng Nabi. Menapa ingkang dadosaken panjenengan muwon Kanjeng Nabi? Faqala takhawaftu ala ummati asyirka. Ama innahum la ya'buduna sanaman walakin nam yura'u nabi amalihim. Ingsun Kanjeng Nabi nangis iki sebabe nguwatirke marang umat ingsun nggon babakan sirik musyrik. Ngerti ya, sak temene umat ingsun niku pancen ora do nyembah berhala berhala. Ning dheweke kabeh iku musyrike utawa sirike iku do mamerke ngamal-ngamale dheweke kabeh. Dadi nggon apa iki riyak utawa pamer mau, aku ngantek Kanjeng Nabi muwon ana dadi Kanjeng Nabi ngendika pancen umat ingsun ki ora nek nyembah berhala ki ora. Ning ya kuwi senengane ki do pamer ngamale. Nah, pamer ngamale kan riya, riya iki kan musyrik. Nah, dadi ngamal karena Allah karo ngamal karena ben dialem. Nah, iki jenenge nyembah ben dialem, dadi nyembah Allah karo ben dialem, lha iki jenenge musyrik. Namun nek ngamal iki rasah diketok-ketokke to. Nek cara para wali iki ana kaidah fikih iki nek ngamal wajib ketokno, diketok-ketokke. Wis poso Ramadan ya, tapi poso ora poso. Iki malah kudu diketokke ora poso ora Ramadan. Ora tak ketok-ketokke lha masalah. Nah, ning nek ngamal sunat kuwi saya sithik sing ngerti, saya apik. Nah, lho. Nek ngamal wajib kuwi sing apik malah diketokke. Padahal zakat. Zakat bondo iki nek perlu dumumke, ana ta? Nek sedekah sing zakat sunat utawa infak ta liyane iki saya sing ngerti saya sithik kuwi saya apik. Terus yo ngapa ndak diketokke wong-wong Gusti Allah ya mirsani. Wong malaikat ya nyatheti ya mirsani. Wong apa jenenge para wali sing wis sedo, para nabi, para wali kabeh ya pirsa ngamale manungsa kuwi. Dadi sokeh banget penonton iki, sih kurang penonton lho piye. Maca Quran dadak nggo pengeras barang kira ing ben krungu to, Dan. Ben krungu iki wis kurang apa piye dirungokke Gusti Allah. Janjane ngono kene ya. Nek takon iki niate iki ben nggo memeriahkan bulan Ramadan. Asline iki ra memeriahkan bulan Ramadan. Asline iki memeriahkan keinginannya sendiri kan to. Asline ngono. Nih ya sebenarnya, yo sapa ngerti ana sing ikhlas, rasah duwe penyono sing werna-werna. Ning nek awake dhewe iki rasah ngono to. Ora usah dipamer-pamer kene. Pengeras suara itu ya digunakan untuk keperluannya, keperluannya padane ngaji ngene iki ya iki kudu nganggo salon iki nek ora nganggo salon ana sing ra krungu, mung sing ning ngene Bu Jiarti sing ngancani cah-cah cilik ra krungu, ibu-ibu ra krungu, wong sing ning arep kowe ora krungu wong turu. Mula perlu nganggo salon ora usah perlu dipamerke to kan endi. Wong sing ngaji ming nang kene kok suarane pengeras suara nek tekan kota gede iki ya ngar ngopo ngono lho. Nek pancen sing ngaji sithik ya ora nganggo pengeras, ora nganggo salon. Musung ngaji iki tekan lelingguh kene tekan kota gede jojor-jojor entep wae lho ya perlu nganggo pengeras ben krungu sing lelingguh ning kota gede kan. Ning wong sing ngaji iki ya ming kuwi kadang-kadang ini mujur itu gembar-gembar ke pengerasan sebulannya diparani ini uang loro kayak ngopo ya harus hati-hati ini ya rasah ngelok kayak ngondak di seneni mah jadi patut dan bismillahirrahmanirrahim ini contoh mawon lah lia-liannya oke banget cara ngetok kayak ngamal ini ada kalanya orang nganggo cerita ada kalanya nganggo cerita ana kalane tas ngopo kowe tas tahajud aku mbuki tahajud penak banget alhamdulillah kowe jenenge pamer asline kan utawa ana sing nganggo anu kok kriya pripi ngopo biasa tengah wengi ngeti dhewe lah kuwi ya kuwi pamer ta sebenarnya pokoknya sing jenenge riya itu memamerkan sesuatu mengharap orang lain tahu apa yang kita lakukan itu sudah pamer itu jadi kalau yang tidak pamer itu ya berharap tidak ada yang tahu ketika kita beramal, berngamal. Karena kita sudah tahu bahwa Allah ini mirsani dan kita khawatir engko nek terjatuh pada apa ku jenenge riya sehingga Allah marah, kan ta? Dan Allah marah kan berarti dhewe gak susah Kanjeng Nabi, kan ta? Mula Kanjeng Nabi mohon, bab Kanjeng Nabi ki ora kepengin awake dhewe ki didukani Allah, kan ta? Anane ngono kuwi, nek Kanjeng Nabi cetha ora didukani ya ta? Ini Kanjeng Nabi itu juga menginginkan kita umatnya itu ojo ngantek didukani Gusti Allah. Maka kalau kita melakukan langkah-langkah yang membuat Allah itu marah, itu Kanjeng Nabi susah. Sing kena dipamerke iki ngamal sunat itu maca selawat, kira apa-apa. Pancen nek maca selawat ing ngersane Kanjeng Nabi tok duduk-duduk kira apa-apa, ning ora ganggu lho. Nek ganggu ya wis hukume ora pamer meneh, pamer tur ganggu. Ana to? Bismillahirrahmanirrahim. Ngalasane nggo siar ben wong-wonge do krungu sapa siar kok iki ra ana wong. Kek sing lingguh nang kene wae ana sing ra ngrungokke ya iku turu. Ndae bos sing ra lingguh nang kene ora sangar. Ya mungkin lho nang dalan ngrungokke. Alah ngono kuwi wis ra. Itu sesuatu yang tidak masuk akal padha karo kowe melu SMS berhadiah lho. SMS kirim ke nomor ini ketik rek spasi ngene. Kamu akan dapatkan 1 miliar. Alah mbok kowe iki ngantek. Apa pulsa muntek handphonemu jeblok ora bakal entuk kuwi. 1 banding 1 juta. Nah, begitu juga nggon soal pengerasan. Nah, ngendikane mau Ghazali kan riya itu ibaratnya diumpamakan seperti apa kuwi jenenge? Semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Itu sudah serak kita atau? Jadi yang namanya riya itu seperti itu. Kadang-kadang kita tidak merasa wah aku nak aku riya, nak aku ikhlas. Nah, padahal saya riya epol. Nah, kita tidak sadar gitu. Jadi jangan mudah mengatakan aku ikhlas. Jangan mudah. Orang yang sering mengatakan aku ikhlas itu berarti dia tidak ikhlas. Ciri orang ikhlas itu tidak banyak mengatakan ikhlas. Mana lah? Nek tidak mengatakan nek ciri pertama tidak banyak mengatakan wes ora masuk ndah bos ciri-ciri berikutnya itu hanya salah satu ciri lho. Nah, ciri berikutnya masih banyak lagi ya. Akhirnya hanya Allah sendiri yang Maha Tahu yang menilai. Jadi ya anu. Pokoknya bareng amal ki alhamdulillah diparingi pitulung Gusti Allah iso ngamal. Njur ada harapan sekaligus ada kekhawatiran, ada harapan ngamal itu diterima, ada kekhawatiran jangan-jangan Allah itu menolak ngamal kita. Ngono gitu. Njur tansah nyuwun pitulung Gusti Allah, ngono ta. Jangan merasa hebat, pokoknya nanggri wong ini merasa hebat itu berarti dirinya tidak hebat. Ciri orang yang tidak hebat itu merasa dirinya hebat. Ngono gitu. Ciri orang hebat berarti merasa dirinya tidak hebat. Ya ada kalanya begitu. Ini ada kalanya pancen dia tidak merasa hebat, pancen ra hebat. Iki angel sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kolangan tiga sopan alaih salatu wassalam. Kanjeng Nabi alaih salatu wassalam. Watas ngadulan mungga sopo al-hafadatu malaikat hafadah bingamalil ngabdi lawan go ngamale kawula min saumin bayane min saumin saking poso salatin lan salat wa nafaqatin lan nafaqah wa ghairi dalika lan liyane kabeh lae kedue amal sautun utahe swara kasautin nahli kaya suarane tawon wadon lan padang kanggo isamsi kaya padange srengenge wa mangahalan sartane amal salah satu alafin utahe 3000 salah satu alafi malakin utahe 3000 malaikat Fayu jawi zuna mongkau podong liwati sopo kalau ngewu malaikat mau bihi kelan gong amal asama aing langit asa bingata kang pitu Fayu kulu mengatakan sopo al malaku malaikat al wakalu kang dipasrai bisa maiklan langit lil hafadho timaring malaikat hafadho kumunga deka sirakabe wat ribulan ngebukno sirakabe biadal ngamali kelawan iki ngamal wajah sohibihi ing raine wong kang duweni ngamal wajawari khahulan pira-pira gautane sahibul ngamal waqfilu lan apa ya nguncalno sira kabeh ngalakal bi ngatas atine sahibul ngamal waqfilu apa ne kandakna apa ngunciya sira kabeh ngalakal bi ngatas atine sahibul ngamal ini sing ingsun iku ah jubu ngaling-ngalingi ingsun ae amnang tegese nyeka ingsun ngantap bisa emperan ingsun irtifa ngakul ing amalan ing kaature saben-saben ngamal lam yurid kang orang ngarepake sapa sahibi iklan ngamal robi ing pangeran ingsun innama arata ing mesti ning ngarepake sapa sahibi iklan ngamal ghairallahi ing liyane Allah liyane karena sahib iku arata ngarepake sapa sahibi iklan ngamal rifngatan ing keluhuran waryaan lan riya ngindal fuqaha ana ngersane para fuqaha watu kraran disebut-sebut ngindal ulama yang ana ngersane ulama wasayyitan lan dimasyhurake fil mada ini ing dalam pira-pira kutha fin nasina ing dalam para manungsa amarani perintah ingsun sapa rabi pangeran ingsun ala adanga ing yen ta ora ninggal sapa ingsun wala aturkalan ora ninggal ya apa ingsun ngamalo ing ngamale sahib yujawiju hale ing liwati sapa apa ngamal ni ingsun ila ghairi maring liyane ingsun. Ya iki enten kutipane ngendikane Kanjeng Nabi. Ngendikane Kanjeng Nabi malaikat hafadzah, malaikat sing tugase iki merekam utawa mencatat ngamale sijine kawula. Iku kan pendak esok karo sore kan munggah ning langit, pindah dimensi munggah iki maksudnya pindah dimensi ke dimensi langit. Melaporkan ngamale sujining menungso. Nah, ana sujining menungso iki duwe ngamal poso, duwe ngamal salat, lan duwe ngamal sedekah lan liya-liyane. Ngamale mo saking apike iku berdengung-dengung kaya tawon. Lan saking apike ngamal mau bercahaya kaya cahayane srengenge. Njur ngamal saking edine saking ampuhe mau dikawal 3000 malaikat. Dikawal 3000 malaikat dilaporke ngantek tekan langit sing nomor 7, langit pertama, lolos, langit kedua, lolos, langit ketiga, lolos ngantek akhirnya tekan langit nomor 7. Ning langit nomor 7 mau malaikat sing dipasre Gusti Allah njaga. Apa iki laporan ngamal mau? Kondo karo malaikat hafadzah sing arep nglaporke ngamalmu. Wis wae mandheka ning kene. Wis leren ning kene. Saiki ngamal iki kabeh gebukno ning dapure wong sing amal, ning raine wong sing amal. Lan gebukno ning seluruh anggota badane wong sing amal mau. Lan wong sing amal mau kuncinen atine kandhanono. Nek ingsun malaikat sing jaga langit nomor 7 iku menghalang-halangi atau tidak memboleh tidak membolehkan sebab didawuhi Gusti Allah munggahe ngamal iki ning ngersane Allah. Sebab wong iki sing ngamal iki tujuane ora krana Allah. Ning dheweke iki tujuane krana sak liyane Allah. Yaiku dheweke iki ngamal lele oleh ngamal akeh banget iki ben terhormat tur yo riak pamer ning ngersane para fuqaha lan kepengin terkenal ning ngersane para ulama lan masyhur ning panggonane ning kutha ning kono lan ning ngersane para menungsa. Ingsun malaikat iki didhawuhi sesembahan ingsun yaiku Allah supaya ora ninggal, maksudnya ya ora mengizinkan ngamali wong iki ngliwati aku nuju saringan berikutnya. Jadi we saking dene anune ta bayangke we malaikat nganti ora ngerti ngene lho. 3000 malaikat mengantar. Amal itu bercahaya bagaikan sinar matahari, berdengung bagaikan lebah saking ampuhe. Itu ternyata pada langit ketujuh itu masih ditolak. Jadi iki ora sekedar riak-riak sing ketok kaya wong umum kae ora. Mamerke bukan, ini riak yang sangat lembut ngono lho. Nantek malaikat wae nanti nek ming riak-riak sing kelas sepede wae malaikat pirsa. Kowe iki ngamale riak ya Jawa ora usah diterke kan ngono ta. Nah iki wis ngantek diterke malaikat jumlahe 3000. Iki kan berarti ngamale iki halus banget ta itu. Riak iki kan anu banget ta, lembut banget ta. Wise ngono kuwi ngono. Ndae bombing. Bingung apa ketok ngantuk, biasa tahajud, bathuk lho ngecap. Iki biasae wong Islam ngene iki sing bener ya. Sungguh wis cetha ora malaikat langsung tapuk rasah ning dindi ya. Lah iki ngantek digawa munggah langit ketujuh e. Saking dene anu ngantek terkenal di kalangan fuqaha lan ulama e. Lah ulama wing ngantek ra pirsa e. Iku kan dahsyat banget iki ngamale. Begitu tertib, begitu halus, begitu santun, begitu. Tapi akhirnya ternyata Yusuf ditolak. Jadi ini mengku pelajaran, jadi harus sangat hati-hati. Harus sangat hati-hati dan jangan pernah percaya diri soal ngamal itu. Wau ngamal ini ya setelah ditampak sapa kondo. Nyatanya buktinya para ulama ya anu kok aku ya ngakui ini. Nah ini ming ulama. Ya akhirnya ming nek dibandingke karo malaikat sing jaga langit nomor 7. Ngono to. Jadi kalau kebanyakan kan sekarang itu ngamale sithik wis do gaya banget, rumahsane soleh banget, ahli swarga banget, ora kepethuk wong iki rumahsane ahli neraka kabeh liyane dheweke dhewe. Ngono to. Wong nek maca kitab ngono nggon babakan pujian-pujian kepada orang soleh, merasa ini bagian dari diri saya. Oh, padha plek karo aku. Ngono to. Ngono nek kitab itu mengecam orang yang berbuat salah itu kelingan kancane ra kelingan awake dhewe. Lah itu mentalitas seperti itu kan umum. Dhewe sing do ngaji ndae po sing ora. Oleh karena itu yo ngati-ati. Jero akhire iki yo pasrah karo Gusti Allah. Jangan pernah mengandalkan ngamal kita sedikit pun. Apa jenenge? Andalkanlah belas kasih Allah. Dengan cara membelas kasihani makhluknya, belas kasihani makhluknya terus raposo, ayo. Apa sebabnya Gusti Allah maring ganjaran nek kowe ora poso ora salat. Dengan membelas kasihani makhluk Allah ya, mudah-mudahan Allah membelas kasihani kita. Nek ngamal iki wangel banget sih anune. Berarti rasa ngamal, agek wis ngamal we iso ketolak ndae ora ngamal. Wah, iso aku nek ngamal, nek resik nek ikhlas, ora iso ngamal sekali ikhlas itu. Harus berkali-kali, terus menerus, akhirnya ikhlas. Mana lo? Di hadapan Allah, Allah ditampa siji wae ngaji bertahun-tahun lo. Sing ditampa Gusti Allah ngaji sepisan wae cukup nggo mlebu ganjaran. Oke guys, tak tampa sing pisan wis sing bertahun-tahun ra ketampa kabeh. Wis pisan iki wis mlebu swarga iki wis. Ana sing ikhlas tok. Nek ngajine mung cocok ngono iki ya cocok wae kok ora ana sing ditampa ya wis jengking terapa. Wis ngaji ndae apa ora ngaji. Ora ngaji niki pripun Gusti Allah? Ya ora ana sing diperiksa sik, ngono to. Ora ana sing dibiji sik ya piye. Langsung wae kono bleseke ngono to. Jadi memang tidak mudah ibadah itu. Jadi ketika kita bisa beribadah, kita iso ngaji, iso poso, iso salat, itu ingatlah bahwa semuanya itu karena pertolongan Allah. Itu fasilitas yang diberikan Allah untuk kita. Sebagaimana kita iso udud, bagi laki-laki iso ngerokok. Kan janjane hakikate sing maringi Gusti Allah. Lah ngerokok iso sepira regane? Entuk dhit barang sing maringi Gusti Allah. Iso ngibadah. Aku ya sing maringi Gusti Allah. Ming nek entuk dhit nilainya kecil, nek iso ngibadah itu nilainya besar. Karena nek entuk dhit kuwi paling ming oke-oke mlayune nggo perluan donya. Nek iso ngibadah, kuwi mlayune ning akhirat. Jadi matur nuwun nang ngersane Allah wis diparingi. Nek lebih jauh lagi ya matur nuwun nang ngersane Allah diparingi iso Islam, iso iman. Wis diparingi Islam, diparingi iman, diparingi pitulung iso ngaji, iso salat, iso poso. Itu harus berterima kasih kepada Allah karena semuanya itu sebenarnya pemberian Allah, pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin, tidak bisa. Kemudian ketika kita apa jenenge? Ketika kita maksiat, ya salahkanlah diri sendiri. Allah sudah menolong tapi kamu nekat juga. Ngono to? Jadi salahkan diri sendiri, mohon ampun kepada Allah. Ketika sudah ngamal itu bersyukur, tidak usah bagaimana-bagaimana wong iki ya rongkaran ditampa. Ngono lho. Nek mengrongkaran ditampa kok harus disyukuri. Ya harus disyukuri, senajan rongkaran ditampa. Ngono karena pada hakikatnya ibadah mbuh ditampa mbuh ora. Ngono to? Itu ada apa jenenge ada kenikmatannya sebenarnya, Mbok. Misalnya salat tarawih memang koyo apa sebenarnya ada kenikmatannya, ada efek-efek positifnya itu. Ngono lho, terlepas dari ditampa karo ora ditampa iku wis satu anugerah. Apalagi kalau diterima dan kita berharap mudah-mudahan ngamale ditampa. Ngono to? Jur kita juga khawatir jangan-jangan ngamal kita ora ditampa, ngono to? Sehingga kita ngamal lagi. Ngono lho, minta tolong lagi pada Allah temandang wujudnya. Jangan pernah merasa menjadi orang yang layak masuk surga, repot. Jurnal ano dengan begitu, karena kita itu diparingi nikmat Islam, iman, diparingi tulung salat, poso itu, ya berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah itu artinya, ya macam-macam. Salah satunya mungkin kalau kita itu mengalami cobaan itu ya harus sabar. Mau nikmati ukah banget diparingi Allah, ana tak? Paling cobaan mung sekali dua kali paling sedina ngono iki ngalami susah paling mung sak jam rong jam. Lah sing ro rikur jam padane susahe rong jam apa patang jam, lah sing 20 jam kan ya ora susah. Ngono ta? Padane susah ngono sedina 24 jam susah ngantek ra iso turu ngono. Lah itu kan cuma hari itu. Unda sudah 3 hari seminggu lebih. Lah ya hari-hari kemarin yang penuh dengan kebahagiaan tidak kamu hitung. Ngono ta? Ingatlah hari-hari yang membahagiakan. Dan hari-hari yang mendatang yang mungkin kamu masih hidup yang juga akan diberikan nikmat itu harus diingat ora kok wis ora kuat tenan nek cobaan ngene iki kaya-kaya iki uripmu iki dicobaan terus kok lair ngono to moyo kabeh banget sak oke-oke cobaan kesusahan itu masih belum seberapa dibandingkan nikmat yang diberikan Allah ngono to nek ngono kuwi ati isih ngeyel isih arep brontak ya kelingan nek ana lindu ngene nek lindu iki mung lali kabeh ta liyane Gusti Allah her ngopo to minggu ini lindu mah dek kan lagi ya. Ya mengkarek Gusti Allah sih. Karek Gusti Allah, karek Kanjeng Nabi, gitu. Karek wong-wong saleh. Ya Allah umpama niki marake dadi sebab jenengan mejahi kula kula dirombongke kali Kanjeng Nabi kali wong-wong saleh kan mengono ta. Aliane ora ana anak bojo macam-macam ki ya nek saleh katut, nek ora saleh ya ora katut. Ngono ta? Nah cuma gitu. Bondo ya sing katut ya sing wis dadi ngamal ya toh, sing urung dadi ngamal ya tinggal kabeh. Ora ana nama baik, keterkenalan, jabatan kabeh tinggal. Ya mungkin anu nek pas dikubur kok ya disebut-sebut to, orang ini selama hidupnya terkenal ngene-ngene. Selebritis ya mung ngono kuwi, ning kuwi ora ana kaitane karo akhirat. Kaya Mbah Surip mati ngono wis. Geger di kamera macam. Ya cuma itu aja di akhirat ya tetap saja di alam barzah Mbah Surip sendiri itu ya. Ya tergantung amalnya sendiri ya. Ora ana apa-apa nek. Ya kadang-kadang ki Ramadan kadang-kadang mengalami kesedihan, paling tidak kesusahan, lapar, haus itu. Nek ngono kuwi kadang-kadang ya arep mangkel to nek bae bar luhur apa anu pas ngeleng-eleng ngono arep nesu arep mangkel arep piye ngono. Ya kelingan juran ya deling-eling ning ayat Quran kae ngono. Gusti Allah ki dawuh. Apa kowe iki dur mongso arep mlebu swarga, kamangka ingsun Allah rong paring coba marang sira kaya dene ingsun Allah wus paring coba marang ahli-ahli swarga sak durungira kabeh ngono. Nah, padahal Kanjeng Nabi yo cobaane yo besar banget, keluarga Nabi yo besar banget, sahabat yo besar banget. Ngono ta? Nek dhewe karepe ra ana cobaan, bahagia terus. Jur nek mati yo langsung swarga yo ora iso. Ngono iki harus ada kesedihan, ada dinikmati aja. Kesedihan itu nanti kalau saatnya selesai akan selesai, sebagaimana malam hari begini dinikmati aja. Saatnya pagi nanti pagi. Ini nek wengi ngene iki nek bengi ngene iki nek dipertanyakan terus kok ora esuk-esuk piye to. Wah. Jangan kejutan aku nek nggon bengi ngene iki. Lah ya kowe keju ya tetep ora bakal esuk nek rung wayahe ta. Ning tok tinggal turu, tok tinggal ndok TV, tok apa ngono kan. Tok ujo ngono ngeti-ngeti esuk dhewe. Alhamdulillah wis esuk anu. Kalau misalnya kesedihan itu diumpamakan seperti malam hari. Neng kewe tujuan. Jurung sepiro kuwi nek dibandingkan kesedihan-kesedihan nol di bulan ini, di akhirat nanti ya lah tentunya. Ini mau cawan sekilas mau cawan. Nanti kan ini orang ulama ini, jujur kan kan dawai kan jenabi. Nek neng tentunya kah susah, kini neng akhirat atau kah bungai. Nek lo wong Islam lo i, wong Islam neng tentunya kah susah, kah prihatin ni. Neng akhirat atau kah seneng ni. Neng prihatin ki prihatin susah, akhirat susah. Padahal nak nandangi ibadah kok abot tahun ini lo. Nek memprihatin, wah prihatin banget entek kuru enggak rok, ngopo kowe ngoyak dit. Ya ya kuwi sesuk nang mati nang neraka. Ngoyak jabatan ya. Susah mergo kono iki ra ana gunane. Susah mergo ngibadah utawa ngleksanake ibadah kadang-kadang ya berat susah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.